28 dari An-Nisa, yaitu firman Allah, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa ughliratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Jika seorang istri takut dari suaminya nusuz atau berpaling darinya, maka tiada mengapa bagi keduanya untuk berdamai, dan perdamaian di antara keduanya itu baik atau lebih baik. Dan jiwa manusia dipenuhi dengan sifat suh, tidak mau melepas apa yang menjadi haknya, selalu berusaha mempertahankan dan menuntut apa yang menjadi milik atau hak dia. Tapi jika kalian berbuat kebaikan, ihsan dan bertakwa, maka Allah terhadap segala yang kalian lakukan Maha mengetahui. Ayat ini Allah kabarkan kepada mukminin sekaligus syariat yang Allah jelaskan kepada kedua mempelai atau pasangan suami istri, yaitu terkadang suami istri itu dalam keadaan mesra, ada kecocokan dan keharmonisan di antara mereka berdua, maka baik rumah tangga berjalan di antara mereka. Terkadang ada ketidakcocokan, ada perselisihan dan jarak memisahkan di antara mereka berdua. Terkadang pula bahkan harus berpisah antara keduanya dengan firaq atau talak. Kondisi pertama, ketika seorang istri takut dari suaminya, ketika suami itu menjauh darinya, tidak menyenangi dia, berpaling darinya, maka dalam kondisi ini boleh seorang istri menggugurkan sebagian haknya, atau hak dia semua dia gugurkan, tidak dia tuntut, tidak dia minta, baik itu dari perkara nafkah harian, bulanan, atau itu sandang, pangan, papan, atau hak-hak yang lain, termasuk kalau itu poligami misalnya, hak bermalamnya dia gugurkan. Ini dari istri. Dalam keadaan itu sang suami disyariatkan boleh bagi dia untuk menerima tawaran tersebut. Ini mereka tetap mempertahankan rumah tangga mereka dengan catatan tadi si istri melepas haknya atau sebagian haknya. Sehingga fala junaha alaihima, tidak ada keberatan, tidak ada dosa. Sang istri melepas haknya tidak mengapa, sang suami pun menerima itu juga tidak mengapa. Allah menafikan junah dari kedua belah pihak, dari sang suami maupun istri. Makanya Allah katakan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Wasulhu khair, dan perdamaian di antara mereka itu lebih baik. Artinya lebih baik daripada firaq, daripada cerai dan berpisah, selesai hubungan rumah tangga di antara mereka. Wa uhdiratil anfusus syuh, walaupun Allah sebutkan jiwa manusia itu memang dipenuhi dengan asyuh, al-musyahah asyuh tadi, ketika orang gak mau melepas haknya, inginnya menuntut dan mendapati utuh, bahkan tidak ingin kurang secuil pun, yang memang itu hak dia, dan itu watak serta sifat asal bawaan manusia. Asyur fil hukuk al-musyaha. Makanya para fuqaha rahimahullah menyebutkan al-asal fi hukukin nas al-musyaha, hukum asalnya hak orang itu alal musyaha, nggak mau mereka lepas, nggak semudah itu. Beda dengan hak Allah, mudah, bukan diremehkan, tetapi ya Allah maha mengampun. Padahal itu hak Allah untuk kamu taat padanya, untuk kamu tidak maksiat, semua itu hak Allah. Tapi berapa kali manusia melanggar? Berapa kali dia dosa, berapa kali dia maksiat, berapa kali dia tinggalkan perintah, ini itu. Tapi begitu dia bertobat, betul-betul berbenah diri, ini istighfar, nah, Allah terima dan Allah ampuni. Nah, itu Allah, tapi manusia, ya, musyaha. Nah, mudah itu. Harta misalnya kamu hutang kepada orang, terus tolong dianggap tidak pernah ada, terus jangan pernah dianggap pernah berhutang, terus tolong dimaafkan saya kali ini. Dia bilang, enggak, enggak bisa, harus kamu bayar. Tolong kondisi saya begini, kamu nangis darah pun, dia tetap mengatakan, enggak, kamu harus bayar. Dan itu hadiah memang, uang dia. Itu musyaha. Gak semudah itu orang mau melepas haknya. Begitu pula dalam hak-hak yang lain, kehormatan dia, nama baiknya, harta bendanya, darah dan nyawanya, serta yang lain-lainnya. Musyaha, inginnya menuntut, gak bisa. Ini harta saya di bulan, harus dia kembalikan. Dia pernah berkata begini, dia pernah menuduh saya, dia pernah memfitnah saya, pernah mengada-ngada begini begitu, dia tuntut di pengadilan. Kalaupun di syafaat masuk sana sini, sudahlah maafkan ini, enggak bisa. Dia enggak kuat sampai betul-betul penuhi tuntutan dia. Itu hak manusia, musyaha. Dan Allah katakan wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa manusia dipenuhi dengan syuh itu. Mempertahankan haknya. Tetapi Allah sebutkan dalam konteks as-sulh. Was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Damai itu baik, lebih baik, walaupun jiwa manusia dipenuhi dengan syuh. Menunjukkan bagi kita bahwa untuk tercapainya sulh, untuk terpenuhinya kata damai, orang harus mengorbankan apa yang menjadi haknya atau sebagian yang menjadi hak dia. Gak bisa dia tuntut semua kalau ingin damai. Walah kalau enggak, gak akan bisa ketemu kata sulh. Untuk bisa damai ini gak akan bisa ketemu. Terkait suami istri misalnya, kalau si istri mempertahankan hak-haknya semua, ya betul itu hak dia. Pokoknya bermalam gak bisa, itu hak saya. Nafkah kamu harus sekian, standar. Saya minta tempat tinggal yang layak, itu hak dia. Pakaian, ini, itu, belanja. Misalnya dinasehati dia, sudahlah kamu ngalah, lepas itu hak. Gak perlu sudah kamu nuntut itu pada suamu. Yang penting rumah tangga kamu masih bisa diselamatkan. Kamu masih bersuamikan fulan begini-begini. Enggak, gak bisa. Itu hak saya. Yang gak akan ketemu suaminya pun akan berisik keras dengan apa yang dia maukan. Gak bisa. Dia harus begini. Itu akan ketemu suluh kapan. Itu muhakamah namanya. Masing-masing menuntut hukum dan ketentuan di hadapan hakim. Dan nanti tinggal ketok palu siapa yang salah, siapa yang benar, lalu konsekuensi hukumnya. Adapun suluh tidak demikian. Catatan-catatan, fulan pernah begini, suaminya pernah begitu, atau sebaliknya. Saya suami pun mungkin istrinya pernah begini, pernah begitu, akan dia lupakan. Hak dia, dia lepas. Yang penting masih terjaga hubungan rumah tangga di antara mereka. Makanya kemudian Sauda bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha ketika Rasul berazam untuk melepas beliau, karena disebutkan seperti dalam riwayat Sa'id bin Mansur, ketika itu saudara semakin tua radhiyallahu ta'ala anha, dan Rasul ingin memfiraq, menceraikan beliau, tetapi beliau ingin tetap status sebagai istri Rasul SAW, karena ingat keutamaan besar yang Allah berikan kepada istri-istri Nabi. Ya nisa'an Nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitun. Allah katakan wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain. Jauh lebih tinggi derajatnya, lebih mulia, besar. Jika mereka bertakwa kepada Allah. Dan istri Nabi di dunia akan menjadi istri beliau pula di akhirat. Saudara ingin mempertahankan itu. Maka hak beliau dalam mabit, dalam bermalam, beliau lepas. Yang penting beliau tetap sebagai istri Rasulullah SAW. Lah, alas, gak apa-apa. Gak dibagi malam oleh Rasulullah SAW. dan beliau belikan hak itu kepada Aisyah karena beliau faham kedudukan Aisyah yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Dan Rasul terima tawaran yang diberikan oleh saudara. Seperti yang Allah katakan, "Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha." Si istri tidak mengapa melepas haknya, si suami pun tidak mengapa menerimanya, diterima oleh Rasulullah SAW. Nah. Ayat ini demikian Allah sebutkan terkait nusyuz dan i'rab. Nusyuz, dikatakan nusyuz dalam ayat, kata An-Nahhash, ketika ada tabaud, ada jarak berjauhan, ada kerenggangan di antara suami istri. Adapun i'rab, i'rab itu berpaling, yang dimaksud suaminya enggak ngajak bicara istrinya dan tidak menunjukkan keakraban atau kemesraan dengan dia. Ini misalnya raut wajah yang marah, atau orang Jawa bilang merotok, enggak ada senyumnya. Layaknya suami istri, ketemu istrinya senyum mesra, ini itu, ini enggak, dia cemberut, menunjukkan dia enggak senang dekat dengan istrinya, dan bahkan dia enggak mau bicara dengan istrinya. Ditawari makan, minum, atau kopi, atau apa, dia enggak mau jawab. Itu i'rab. Adapun nusuz, adanya jarak dan berjauhan di antara keduanya. Wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Ayat ini bantahan kepada orang-orang jahil bahwa seorang lelaki jika menikahi seorang wanita di masa gadisnya, ini masya Allah diambil, dinikahi usia dia masih 17 tahun, 16, 18 atau kurang lebih seperti itu. Walhasil hidup sama dia sampai dia jadi nenek-nenek tua atau sudah tidak lagi haid, 45, 50 tahun, ajuz. Orang-orang jahil mengatakan gak pantas untuk dilepas, untuk dicerai. Nah, bagaimana? Itu teman hidupmu. Nah, habis manis mau sepah dibuang, kamu kacang lupa akan kulitnya. Bari gadis bersamamu hidup, itu si garane nyowo, garwo. Walhasil tidak benar anggapan semacam ini. Rasul sudah melepas saudara, seperti riwayat Syaid tadi bin Mansur, karena saudara tua, radhiyallahu ta'ala anha, wajar seorang lelaki menginginkan yang lebih muda, yang lebih ini. Rasul sudah berazam sudah bertekad untuk melepas, sudah, itu bukan kezaliman kepada dia. Jika memang dia berpandangan demikian, hasil boleh. Sunnah dan ayat pun menjelaskan hal itu. Begitu pula disebutkan putri dari Muhammad ibnu Maslamah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dilihatkan oleh Imam Malik bahwa Rafi' ibnu Khadij menikahi putri Muhammad ibnu Maslamah. Begitu bersama dia sebagai istri, sampai putri Muhammad bin Maslamah ini tua. Maka Rafi' ibnu Khadij, sahabat, Muhammad bin Maslamah pun sahabat, dan begitu banyak di masa sahabat nikah dengan anak sahabatnya, dengan putri ini, ya ma'ruf bagaimana di antara mereka Rasul menikahi Aisyah, menikahi Hafsah putri Umar, begitu seterusnya. Walhasil Rafi' ibn Khadij kemudian menikahi gadis lain lagi. Dan cemburu putri Muhammad ibn Maslamah di ta'adud, di poligami oleh suaminya, maka dia menuntut untuk tolak cerai dan diceraikan oleh Rafi' ibn Khadij. Sampai kemudian rujuk di antara keduanya, ya, tentunya dalam rumah tangga ini lebih cenderung kepada yang muda. Kembali dia cemburu ini, itu minta cerai dan diceraikan oleh Rafi' ibn Khadij. Kemudian rujuk kembali kedua kalinya, diingatkan kemudian oleh Rafi', kamu tinggal sekali lagi, kamu minta cerai lagi dan aku cerai, selesai sudah. Kamu gak akan halal bagiku kecuali kamu menikahi lagi laki lain. Sampai kemudian jika ditakdirkan ada perceraian dan menikah lagi baru bisa halal. Al-Muhim dinasehati oleh Rafi' ibn Khadij untuk bersabar untuk ini. Maka ia pun memilih untuk bersabar dan tetap bersama Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu. Faidah keluar sedikit dari permasalahan Muhammad ibn Maslamah, seorang sahabat yang Rasulullah SAW sebutkan ketika majlis bersama para sahabat duduk, ala ukhbirukum birajulin lam tadurruhu fitnah. Mau aku tunjukkan pada kalian orang yang tidak akan termadorotkan oleh fitnah. Tidak akan termadorotkan oleh fitnah. Dengan berbagai maknanya sudah kejelekan fitnah. Ya mau, kata para sahabat. Kulna na'am ya Rasulullah. Kala hadha alladhi marra ma'ana. Jika ada orang lewat, ini yang baru lewat, langsung berdiri Abdullah bin Umar, luar majlis, ngejar orang ini. Kejar ketika itu beliau tutupan muka, dibuka oleh Abdullah, afwan walhasil dibuka, dan diketahui beliau adalah Muhammad ibnu Maslamah. maka asyahid tiap kali terjadi fitnah, perselisihan, pertumpahan darah, perang ini itu, nah, Abdullah bin Umar sibuk nyari Muhammad bin Maslamah. Di mana Muhammad bin Maslamah? Di mana beliau dipepet oleh Abdullah bin Umar terus bersama Muhammad bin Maslamah. Kenapa? Karena beliau tahu orang ini tidak akan termadharatkan fitnah. Selamat kalau bersama Muhammad bin Maslamah. Karena Rasulullah katakan orang ini tidak akan termadharatkan fitnah. Fa sabab min asbabin najat, menjadi sebab, bahkan sebab termasuk sebab terpenting untuk selamat dari fitnah, luzum ahli salamah, bersama orang-orang yang selamat, bersama mereka cari di muaskar. Misalnya kalau itu perang kan ada tenda-tenda, ada markas ini itu, nah, dari satu tenda ke tenda lain Abdullah bin Umar nyari mana Muhammad bin Maslamah. Karena beliau ingin selamat. Fitnah ini terjadi, ini pertumpahan darah. Beliau ingin selamat agamanya. Dan beliau tahu Rasul katakan Muhammad bin Maslamah tidak akan termadharatkan fitnah. Maka itu yang beliau kejar dan itu yang beliau pegang, beliau ikuti terus. Maka itu fiqih di dalam menghadapi fitnah. Dalam menghadapi fitnah, ada orang-orang yang tertentu yang menjadi simamul aman, menjadi sabuk pengaman bagi umat. Karena lewat sekian fitnah, banyak silih berganti, fitnah ini, fitnah itu, syubhat ini, syubhat itu, lam tasyubhu syaibah, ini orang gak terpengaruh, gak tergores kesalafiahannya, tidak tergores istiqomahnya, tidak tercoreng imannya. Masya Allah, dari dulu sampai sekarang dia seperti itu dia. Salam. Maka itu yang kemudian perlu dijadikan rujukan dan pegangan. Kalau kamu ingin selamat, ikuti dia, bersama dia. Karena yang lain mungkin, kalaupun baik di masa sekarang, sempat tercoreng di kala masa fitnah ini, sempat lewer, sempat terpengaruh, sempat begini, sempat itu, ada corengan di sana sini dalam sejarah dia. Lah, yang dimaksud orang-orang yang ma'ruf dan masyhur di dalam istiqomahnya, masyhur dan ma'ruf dalam membela al-haq, dalam memerangi yang batil, diikuti terus bersama dia. Itu sebab, dari salah satu sebab terpenting untuk selamat dari fitnah. Lihat Abdullah bin Umar, betul-betul dipraktekkan apa yang beliau dengar dari Rasulullah. Orang ini gak akan mermadharatkan fitnah, dan betul selamat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya ketika a'immah tahu keutamaan Ahmad ibnu Hanbal, karena sekian banyak fitnah berlalu, Imam Ahmad tetap istiqomah, tetap begini, maka selalu mereka kembali rujuk kepada Imam Ahmad, selalu menyebut-nyebut Imam Ahmad, Muhammad begini. Tapi Ahmad tidak meridhoi yang seperti ini. Ahmad begini, langkah Ahmad begini, madhab Ahmad begini, pendapat Ahmad begini. Nah, sampai-sampai, kata Abu Nu'aim, seseorang memproteslah kepada Yahya ibn Ma'in rahimahullah, Kata dia, antum ini terlalu sering dan selalu nyebut-nyebut Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad begini, Ahmad begitu, Ahmad tidak begini, Ahmad tidak menyukainya, Ahmad menyukai begini. Ini dia hendak katakan, apa enggak ada ulama lain selain Ahmad? Apa tidak ada imam lain selain Ahmad? Ahmad, Ahmad terus. Maka kata Yahya Ibn Ma'in, kamu mau mengingkari karena kami sering dan selalu menyebut Ahmad bin Hanbal Ahmad. Sungguh, kata Yahya, kalaupun seluruh majlis kita kita gunakan untuk Imam Ahmad, artinya menyebutkan keutamaan beliau, tamasuk dan istiqomahnya, niscaya itu enggak, belum cukup. Bagaimana kamu anggap ini terlalu banyak? Artinya di masa fitnah akan ada orang yang menjadi rujukan umat dan akan sering diangkat namanya, akan disebut dan menjadi pegangan umatnya. Bagaimana Syekh Fulan, bagaimana Alim Fulan. Dan itu akan membuat kesal sahibu hawa, akan membuat kesal ahlul ahwa al-mubtil, ahlul batil, akan orang-orang yang sesat dan di hatinya ada zaid, ada penyimpangan, akan kesal dan jengkel dengan itu. Lagi-lagi nama syekh ini yang disebut, lagi-lagi ulama ini yang disebut, dan terucap dari mereka yang semacam ini. Makanya kita dengar di antara mereka ada yang berkata, ulama bukan hanya mereka yang di sana di Mekah Madinah maksudnya, di sini juga ada ulama di negeri dia. Siapa marji yang menjadi rujukan syabab dan umat di negeri ini kalau ada permasalahan, ada ini? Artinya ya kami, bukan mereka yang di luar sana. Kami yang ini, ulama bukan hanya mereka. Dia tidak terima dan jengkel, wahar, ketika syabab atau bahkan umat mengembalikan tiap permasalahan mereka kepada orang-orang yang tidak pernah tergores, tidak pernah tercoreng dalam istiqomahnya, dalam tamasuknya, berpegangnya dalam menghadapi fitnah ini itu. Karena ingin selamat bersama mereka, dan itu fitih dalam menghadapi fitnah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan perkara baru. Rujuk kepada kibar, kembali kepada masyayikh, al-kibar, al-masyhurin, yang memang masyhur dan ma'ruf dalam keistiqomahan mereka. Karena masa fitnah kan banyak yang bicara, kan banyak yang komentar, kan banyak yang menampakkan taringnya masing-masing, kelihatan. Kalau tidak terjadi fitnah, tidak akan terlihat, tidak akan tampak. Tersembunyi mereka di balik kedok ini, di balik kedok itu. Tapi begitu fitnah, hikmah yang Allah kehendaki akan terbedakan di situ, antara yang baik, murni, dan yang palsu. Hanya fitnah disebut fitnah dari fatin. Fatin itu, kalau kamu tahu tukang emas, sedang menggodok atau mengelola emas. Dengan itu tersisihkan, oh ini emas yang murni, diketahui ini ternyata logam palsu, ini bukan termasuk emas, ini logam murahan. Dengan adanya proses itu, batin terbedakan. Kalau nggak ada ya nggak bisa dibedakan. Orang bilang, oh ini emas murni semuanya, emas Masya Allah 24 karat. Ketika belum diuji, ketika belum di belum difitnah secara bahasa. Begitu difitnah, di proses baru kelihatan. Yang kamu inginkan emas murni akan tersisihkan. Oh ini yang murni, ini yang kita mau, yang ini buang, tidak ada harganya dan tidak ada nilainya dan tidak diharapkan, tidak diinginkan. Dan itulah yang Allah kehendaki. Liyamizallahu al-khabith minat tayyib, agar Allah membedakan antara yang khabith, yang jelek, yang kotor, dengan yang tayyib. Kalau Allah kehendaki lahadanna sejamia, Allah kasih hidayah semua orang bisa, bahkan dijadikan ala atqa qalbi rajulin minkum, semuanya dalam keadaan takwa dan pada tingkatan takwa yang tertinggi masing-masingnya hamba-hamba Allah ini. Wala ada yang kafir, wala ada yang musyrik. Maha bisa Allah, maha mampu kalau Allah kehendaki. Jadi karena akhirnya gak terbedakan mana yang jujur, mana yang benar-benar taat, mana yang benar ini. Dengan fitnah ini yang kemudian akan menyisihkan mereka yang disusukan dan diketahui. Nah, dengan adanya fitnah ini, mereka gak akan tahan untuk menumpahkan dan mengeluarkan isi hatinya dan bawaan aslinya. Ternyata begini fulan, sampai di sini. Ternyata dia ketahuan hancur pada pukulan atau beban sekian. Kalau kata mereka, kata ahlinya, batu apanya, batu alam ya, itu kan macam-macam. Ada yang akik, ada yang zamrud, ada yang ini. Walhasil masing-masing punya daya hancur dengan tekanan beda-beda. Saya lupa namanya, masing-masingnya perinciannya. Cuman misalnya begini, tipe batu A, taruhlah itu misalnya namanya virus, misalnya. Dia kuat kalau dalam pukulan 10 kilo ke bawah. Kamu hantam dengan 90, bayar, tidak akan pecah. Tapi begitu kamu pukul 10 atau 12 kilo, buar, pecah, hancur, sudah. Kekuatan dia maksimal cuma 10. Nanti ada batu lain lagi, apa misalnya namanya, macam-macam saya nggak hafal. Batu ini, misalnya batu B, kekuatannya lebih dari virus ini. Zamrud misalnya, taruhlah namanya, kekuatannya 50 kilo. Kalau di bawah 50 kamu pukul, kamu istilahnya kamu jatuhi beban besi 40 kilo, tewer, ya nggak akan pecah dia, kuat dia. Bebannya mampu sampai 50 kilo. Begitu kamu jatuhi 51 kilo saja, tajir, pecah, hancur saja. Jadi segitu kemampuan dia. Sehingga kamu tahu, oh cuma sampai segini dia. Walhasil dari batu-batu tadi yang paling top kata mereka diamond, batu apa? Berlian. Oh, nggak salah sampai 100 kilo katanya. Jadi kalau 100 kilo ke bawah nggak akan pecah dia. Kamu ngantem dengan beban 90 kilo, 95 kilo, menter dia. Dan itu jenis batu yang sampai saat ini diketahui paling kuat. Walhasil, orang pun macam-macam. Ada yang daya tahannya, ya Allah, baru kena sekian, hancur. Udah, kelihatan aslinya. Ada yang terfitnah ini, terfitnah itu, kelihatan aslinya. Dari sikap dia, dari kata-katanya, dari ininya. Wah, hasilnya orang berbeda-beda. Masyaallah, assalamu al-afiyah. Kita terseret dari nusus sampai batu berlian. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Allah taala Rekaman itu. Ini dia.